Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah. Baca ayat ini. Iqra. Ulaika alladhina ishtaraw. Wa laqad atainahum kitab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَشَرْ آيَةَ أَجَهَ آيَةٍ تَفْسِرْ أَجَهَ طيب وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ التَّوْرَةِ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالْرُسُلِ أَيْ أَتْبَعْنَاهُمْ رَسُولًا فِي إِثْرِ رَسُولِي وَآتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ المعجزات كإحياء الموتى وإبراء الأكماه والأبراص وأيدناه والأبراص والأبراص لا بجاء والأبراص طيب أحسن الله إليك وإبراء الأكماه والأبراص وأيدناه قويناه بروح القدس من إضافة الموصوف إلى الصفة أي الروح المقدسة أي جبريل لطهارته يسير معه حيث سار فلم تستقيموا أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى تحب أنفسكم من الحق استكبرتم تكبرتم عن اتباعه جواب كلما وهو محال الاستفهام والمراد به التوبيخ ففريقا منهم كذبتم كعيسى وفريقا تقتلون المضارع لحكاية الحال الماضية أي قتلتم كزكريا ويحيى بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala Allah Ta'ala Wa laqad atayna Musa al-kitab Kami telah mendatangkan kepada Nabi Musa al-kitab Maksud al-kitab di sini at-Taurah Jadi al-kitab di sini al-ahdiyah Zihniyah masyhur bahwa saya Alkitab yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam adalah Taurat. Wa qaffayna min ba'dihi bir rusul. Yani atba'nahum rasulan fi ithri rasul. Dan telah kami turutkan setelah Nabi Musa. Aku lihat maksudnya setelah beliau ada Rasul bertalian Rasul demi Rasul, Rasul setelah Rasul. Ini sebenarnya pengingat untuk Bani Israel. Lihat setelah Nabi Musa alaihissalam ada lagi Nabi lain yang kami utus kepada kalian wahai Bani Israel. Terus bertalian sampai Allah sebutkan wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat. Dan kami telah memberikan kepada Isa bin Maryam al-bayyinat. Ya, di sini tafsirkan al-bayyinat al-mu'jizat. Mu'jizat demi mu'jizat. Jadi dari Allah Ta'ala mengingatkan Bani Israel, lihat dari periode ke periode, dari periode Nabi Musa sampai periode Nabi Isa. Waqafayna min ba'dihi bir rusul, itu banyak para rasul antara mereka, antara Nabi Musa dan Isa. Dan baik Nabi Musa ataupun Nabi Isa telah Allah berikan kitab, telah Allah berikan bayinat, mu'jizat. Untuk apa sih kitab diturunkan? Untuk apa sih adanya mu'jizat para rasul? Sebenarnya untuk menegakkan hujjah, untuk meyakinkan Bani Israel akan kebenaran wahyu ini, sehingga yuk mereka ikut kepada nabi-nabi mereka. Ya, al-mu'jizat ka'ihya'il mauta. Di antara mu'jizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa adalah ihya'il mauta, menghidupkan kembali al-mauta, orang-orang yang sudah wafat, yang sudah mati. Ya. Dan ini mu'jizat yang hanya Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan tidak ada pada selain beliau alaihissalam. Ihya'ul mauta. Dan ihya'ul mauta ini dengan izin Allah tentu saja. Jadi bukan berarti Nabi Isa alaihissalam memiliki hak rububiyah, mampu menghidupkan menghidupkan orang mati. Makanya dalam surat Ali Imran, dalam surat Al-Ma'idah juga disebutkan wa uhyil mauta biiznillah. Dalam surat Al-Ma'idah juga disebutkan wa tuhyil mauta biizni. Ya, dengan izin Allah semuanya ini ihyil mauta. Ya, bukan secara zat Nabi Isa alaihissalam bisa melakukannya dengan independen tanpa izin Allah. Kemudian wa ibra'il akmahi wal abras, ya, bisa menyembuhkan intinya penyakit, tapi lebih spesifiknya penyakit kulit rata-rata, penyakit buta misalnya, dan lain-lain. Dan ini juga ibra, yaitu membebaskan orang dari penyakit itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala berikan Nabi Isa alaihissalam wasilah kemampuan untuk hal-hal seperti ini yang tidak ada pada selain beliau alaihissalam. Sebenarnya dua ini misalnya, dua ini, ya, ihya'ul mauta dan ibra'il marda atau akmah wal abras, itu sebenarnya sudah cukup untuk membuat orang ikutnya. Kalau kita lihat misalnya ada orang desa Indonesia misalnya, diperlihatkan kepada mereka seorang kiai yang bisa misalnya jalan di atas air. Udah banyak pengikutnya. Banyak pengikutnya. Padahal itu atas bantuan syaitan, jin. Ya. Lah kalau ini atas bantuan Allah Ta'ala murni, dan dimaksudkan dari ini semua adalah penegakan hujjah supaya bertauhid, bukan untuk yuk dirinya gitu, bukan Nabi Isa alaihissalam bukan untuk dirinya pribadi, tapi untuk kalimatillah. Beda dengan orang-orang kalau misalnya ustaz atau kiai zaman sekarang bisa menggerak-gerakkan keris tanpa dipegang misalnya, itu kan untuk apa? Untuk dunia semua itu. Wa ayyadnahu wa qawwaynahu, dan kami kuatkan, berikan bantuan, berikan kekuatan kepada Nabi Isa alaihissalam bi ruhil qudus, dengan Ruh Al-Qudus, yaitu malaikat Jibril. Ruh Al-Qudus di sini dikatakan min idhafatil mausufi ila sifah. Ini menisbatkan hal yang mausuf, yang disifati kepada sifatnya. Sifatnya kudus atau maknanya muqaddas, sementara yang disifati adalah ruh. Ya, sifatnya muqaddasah. Mausufnya ruh, karena ruh ini apa, muannas. Nah, rubbi ruhil qudus, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, li taharatihi, yang disebut ruh muqaddasah atau ruhul qudus karena sucinya malaikat Jibril. Yang mana malaikat Jibril ini yasiru ma'ahu haitsu sara, berjalan bersama Nabi Isa alaihissalam dimanapun atau bagaimanapun dia berjalan. Tapi meskipun begitu, sudah Allah berikan sejak zaman Nabi Musa Rasul dan Alkitab, kemudian Rasul-Rasul bertalian banyak, kemudian Nabi Isa AS dan juga dengan mu'jizatnya, dan Nabi Isa pun mereka tahu Nabi Isa AS itu ditolong oleh Allah dengan malaikat Jibril. Falam tastaqimu, kalian orang-orang Yahudi tetap aja enggak bisa istiqamah. Dengan larutnya zaman demi zaman telah diberikan kepada kalian bukti-bukti yang nyata, tetap aja kalian enggak bisa istiqamah. Ini kekerasan hati, ikhwan. Sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kebaikan demi kebaikan, tetap aja masih kayak gitu. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartu. Apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul, satu orang rasul yang la tahwa anfusukum, yaitu la tuhibbu anfusukum al-haq, yang tidak kalian sukai kebenarannya, istakbartum, takabbartum an ittiba'i, kalian justru menyombongkan diri daripada mengikuti rasul tersebut. Ya, jadi ini ada kalimat atau jumlah syartiyah. Ya, di sini ada jawabu kullama. Ya, kullama, yaitu di sini ada tu syart. Ja'akum fi'lu syart. Istakbartum, jawabu syart. Gitu. Apa setiap kalian, setiap datang kepada kalian seorang rasul yang enggak kalian suka kebenarannya, kalian terus tolak. Jawabu kullama wa huwa mahallul istifham. Dan di sini jumlah syartiyah dalam konteks istifham, karena ada hamzah a, afa kullama a, ya. Dan muradul istifham, al muradu bil istifham, yang dimaksud dari istifham, pertanyaan di sini bukan bertanya nyari jawaban, bukan, tapi at-tawbih, mencela. Ya. Apa kalau misalnya ada rasul yang benar malah kalian amal kalian ini kalian tolak, ini istifham taubih li taubih. Dan ternyata enggak cukup mereka itu menolak semata. Fa fariqan kadzabtum. Sebagian pihak dari rasul telah kalian dustai. Fa fariqan minar rusul kadzabtum. Ka Isa, kalian dustai seperti Nabi Isa alaihi salam. Wa fariqan taqtulun, dan sebagian lainnya kalian bunuh. Ya. Lihat di sini kadzabtum fi'il fi'il madin. Taqtulun fi'il mudhari'. Al-mudhari' li hikayatil halil madiyah, untuk menghikayatkan hal yang telah terjadi. Ya. Ayatnya mari qataltum ka Zakaria wa Yahya. Jadi kadzabtum pakai fi'il madhin sudah terjadi, taqtulun pakai fi'il mudhari', tapi maksudnya li hikayatil halil madhiyah. Mana yang lebih muakkad? Taqtulun, karena di sini ada iltifat seolah-olah fi ghairi mahallihi gitu, bukan ada pada tempatnya digunakan, tapi padahal ini untuk li ta'kidil hikayah anil halil madhiyah. Fa fariqan taqtulun. Mana yang lebih dulu terjadi? Kadzabtum atau taqtulun di konteks ini? Taqtulun dulu. Taqtulun terlebih dahulu. Ya, karena mereka lebih dahulu membunuh Nabi Yahya dan sebelumnya Nabi Zakaria alaihi wassalam. Dan Nabi Zakaria ataupun Yahya itu termasuk keluarga juga untuk Nabi Isa alaihi wassalam. Ya? Apa keluarga dari segi apa, ikhwan? Sepupu, ya kan, Imran, terus ada Hanna, terus bawahnya nanti Maryam. Buka, ya, jasurnya enggak sepupu banget sih, ya. Nah, Hanna ini punya saudara Zakaria, Zakaria punya anak namanya Yahya. Ya sepupu tapi enggak satu derajat gitu enggak. Nanti Maryam punya anak Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi Zakaria dengan ini, Zakaria itu semanzilah kakeknya, neneknya semanzilah kakek. Kalau Yahya ini semanzilah apa seperti paman gitu, tapi bukan paman. Ya begitu, bukan paman langsung, bukan. Taib ya, seperti itu. Ala kulli hal di sini, ikhwan. Lebih dulu taqtulun. Dan hikayat Israiliyat mengenai bagaimana tata cara mereka membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Ya, Nabi Zakaria lagi sholat dibunuh. Entah salah satunya atau kebalik keduanya. Ada yang lagi sholat, ada yang dimutilasi dan antara dibelah dua, enggak dibaringkan dibelah dua. Ya, na'udzubillah dzalik. Lihat keluarganya dibantai oleh orang-orang Yahudi. Dan sekarang orang-orang Nasrani. Dan Nabi Isa itu aslinya hampir dibunuh, dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi ketika itu. Namun Allah Subhanahu wa Taala mengangkatnya. Dan ajaibnya bagi orang Nasrani, ya, Nabi Isa dibunuh. Bagi orang Yahudi, mereka berhasil membunuh Nabi Isa. Bagi orang Islam, Nabi Isa tidak dibunuh, melainkan Allah angkat dan Allah ganti ketika itu. Dan ajaibnya dengan akidah selamat orang Islam dan akidah sesatnya orang Nasrani yang kata mereka bahwa Nabi Isa dibunuh untuk kebaktian atau meleburkan atau namanya apa menanggung dosa umatnya, penebusan dosa. Mereka menyembah Nabi Isa, gitu loh. Dan mereka masih husnuzan sampai sekarang sama keturunan para pembunuh ini. Ajib tuh lihat betapa tololnya mereka. Tolol nggak kira-kira? Tolol, bodoh, ya. Masih mendukung negara Zionis, gitu loh. Dibandingkan dengan Palestina, loh lihatnya, kebodohannya tuh. Padahal negara Zionis ini melempar rudalnya dan seterusnya itu bukan hanya sebatas untuk orang-orang Islam. Gereja-gereja pun kena juga. Tapi mereka orang Nasrani masih pro dengan orang-orang Yahudiat. Iya. Makanya kalau antum mau lihat contoh di antara orang-orang tolol, ya mereka itu. Iya. Kok gitu loh ya nyimpangnya. Ibaratnya kalau di Tom and Jerry itu kayak Spike, ya, kayak anjingnya, ya, paling bodoh gitu. Iya, Yahudi itu ibarat Jerry-nya itu kecil tapi nyebelin, gitu. Iseng dan menang mulu gitu. Iya. Dan dimanfaatin itu Spike dengan besarnya dan banyaknya gedenya itu dimanfaatin. Lihat. Nah, paling adil memang Islam di sini jelas di mana-mana pun kalau akidah yang benar. Jadi bagi Nabi bagi Islam, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, kemudian Nabi Isa, semuanya Nabi. Ya semuanya Nabi. Mereka mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala dan punya mu'jizat, khalas. Dan bahkan bagi orang Islam, Nabi Isa tidak dibunuh. Nabi Yahya, iya. Nabi Zakaria, iya. Begitu. Diangkat oleh Allah Ta'ala. Baik, lanjut tafsirnya, ayat 84. Wabihi qala rahimahullah. 841. Langsung, waqalu lin nabi istihza'an. 841. Hah? 88 ngapain 84 antum? Tadi antum bilangnya 84. Ada bilang 84. 88. Tadi antum bilang 84. Enggak 88 enggak bilang. Waqalu wa qalu lin nabi istihza'an kulubuna gulf jam'u aglaf ay mughshah maghashatun bukan mudhaf ilaih mughashatun mughashatun tayyib ahsanallahu ilaik kulubuna gulf jam'u aglaf ay mughashatun bi adtiyatin falata'i ma taqul qala ta'ala bal lil idrab la'anahumullah ab'aduhum min rahmatihi ab'adahum min rahmatihi wa khadalahum 'anil qabuli bi kufrihim wa laysa 'adamu qabulihim li khalali fi qulubihim faqalilan ma yu'minun ma za'idatun لتأكيد القلة أي إيمانهم قليل جدا. طيب أحسنت. قال الله تعالى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قالوا mereka berkata قلوبنا غلف. Mereka yaitu mereka berkata kepada Nabi SAW istihzaan dengan maksud mengejek. Ya, ketika datang Rasul. Ya, terutama Nabi Muhammad SAW, mereka bilang qulubuna ghulf jam' aghlaf, ya jam' dari aghlaf, qulubuna aghlaf, qalbuna aghlaf, qulubuna ghulf ay mughashat bi aghtiyatin fala ta'i ma taqul. Mughashat yaitu tertutup dengan penutup, dan penutup-penutup, sehingga kalbu-kalbu kami tidak mengerti apa yang engkau katakan wahai Muhammad. Ini satu riwayat qiraat qulubuna ghulf dengan sukunnya lam ghulf. Di qiraat Ibnu Abbas wa qalu qulubuna ghuluf ghuluf dhammah lamnya ghuluf. Ya, jadi kalau ghulf maknanya kalbu kita tertutup. Kalau misalnya ghuluf ghuluf lamnya magmum, ya maka kalbu kita maknanya adalah kalbu kita apa maknanya? Dalam riwayat Ibnu Abbas qalu qulubuna ghuluf, kalau di sini kalau ghulf tertutup dengan penutup sehingga enggak faham. Kalau misalnya ghuluf maka maknanya mamluk. Mamluk kebak, bahasa Jawanya kebak. Kebak ngerti kebak? Mesti enggak? Hah? Penuh ya. Ya, itu kalau ghuluf. Tapi kalau ghulf tertutup, ya. Apa bedanya antara riwayat makna riwayat ghulf dengan ghuluf? Kalau ghulf lamnya disukunkan, maka artinya tertutup, ya sehingga enggak bisa paham apa yang kau omongi. Kalau misalnya ghuluf sudah penuh, artinya kami sudah punya ilmu. Kami sudah penuh dengan ilmu, jadi enggak perlu lagi tambahan ilmu darimu. Lihat, paham enggak? Dua-duanya sama-sama songong. Sombong. Dan dua-duanya sama-sama dusta. Dua-duanya sama-sama kesombongan dan sama-sama dusta. Kalau qulubuna ghulf tertutup. Masya Allah, Pak Abdul Khalid. Tertutup. Tertutup ini berarti enggak paham kamu ngomong apa. Padahal mereka paham. Padahal Nabi Muhammad ini selama ini mereka cari-cari. Mereka paham kok apa yang diomongin Muhammad. Karena Al-Quran ini sebenarnya banyak yang membenarkan ajaran-ajaran di Taurat. Jadi apa yang di Taurat yang seringkali mereka baca itu sebenarnya di Al-Quran juga ada gitu loh. Baik dari segi akidahnya terutama maupun sebagian syariatnya seperti syariat rajam itu ada. Tapi mereka bilang, kami nggak ngerti apa yang kamu omongin wahai Muhammad. Di riwayat lain, ini anak kok hidung anak ini ya, padahal nggak ada apa-apa anak pagi ini tiba-tiba gatel hidung anak. Antum nggak ngapa-ngapain anak kan Rofi? Apa lah sehat nggak apa-apa lah. Pas beliau kiroah pertama tuh langsung anak gatel hidung anak. Adapun kalau misalnya huluf, maka artinya hati kami sudah tertutup karena keba ilune. Pengetahuannya itu udah penuh. Orang kalau merasa pengetahuan udah penuh, udah merasa udah pinter, udah gak usah, gak perlu lagi antum ajarin. Apalagi antum siapa Muhammad gitu kan. Itu sombongnya. Dan bohongnya mereka, padahal enggak. Makanya Allah katakan bal lil idrab, yaitu untuk menunjukkan bantahan keterbalikan dari apa yang mereka katakan. Bukan, hati kalian bukan karena tertutup. Kalian bukan, kalian menolak Nabi Muhammad bukan karena kalian enggak paham. Kalian menolak Nabi Muhammad bukan karena kalian udah kebanyakan ilmu, bukan. Tetapi la'anahumullah. Ab'adahum 'an rahmatihi wa khadhalahum 'anil qabul. Tapi Allah Ta'ala menjauhkan mereka dari rahmatnya. Dan Allah Ta'ala dampar mereka dari Allah Ta'ala. Hinakan mereka daripada menerima kebenaran. Kenapa dilaknat? Bikufrihim. Karena kufurnya mereka. Walaysa adamu qabulihim likhalalin fi qulubihim. Mereka tidak menerima Nabi Muhammad bukan karena ada sesuatu, ada khalal, ada kekurangan di kalbu mereka, karena enggak faham, karena kepenuhan ilmu, bukan karena itu, ya. Jadi karena kekufuran mereka, karena Allah laknat mereka. Jadi ikhwas kalian, ini kekufuran, baik kufur akbar maupun kufur nikmat, itu mengundang laknat. Dan itu membuat ilmu itu enggak bisa masuk ke kita. Makanya orang yang mudah nyerap ilmunya dan benar pengamalannya itu rata-rata orang yang bersyukur. Ya, makanya la in syakartum la azidannakum, di antara faedah bersyukur lah Allah tambahkan, dan di antara tambahannya lah penyerapan hati, tenang hatinya dan meresap ilmunya. Faqalilam ma yu'minun, maka sedikit sekali mereka beriman. Atau di sini ada maknanya ma zaidah li ta'kidil qillah. Ma di sini faqalilam ma yu'minun, ma di sini untuk tambahan secara nahwu saja bukan secara lafal, untuk menguatkan betapa sedikitnya. Ai imanuhum qalilun jiddan, iman mereka orang-orang Yahudi sedikit sekali sehingga kalah dengan kekufuran mereka. Atau sebagian dari ulama menafsirkan faqalilam ma yu'minun artinya sedikit dari mereka yang beriman masuk Islam, melainkan keumuman dari orang Yahudi enggak mau menerima Islam. Enggak begitu. Iqra. Ahsanallahu ilaik. Wa bihi qala rahimahullah wa lamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum min at-taurah huwal Qur'an. وكانوا من قبل مجيئه قبل مجيئه يستفتحون يستنصرون على الذين كفروا يقولون اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان آخر الزمان فلما جاءهم ما عرفوا من الحق وهو بعثة النبي كفروا به حسدا وخوفا على الرياسة وجواب لما الأولى دل عليه جواب الثانية فلعنة الله على الكافرين. أحسنت. Di ayat 89 ini ada dua lamma. Lamma. Walamma ja'ahum kitabu min indillah. Dan ada falamma ja'ahum ma'arafu kafar. Ya. Jadi ada dua lamma. Ya. Ketika begini dan ketika begini kafar bih. Ya. Baik, kita mulai. Walamma ja'ahum kitabu min indillah musaddiqun lima ma'ahum. Ketika datang kepada mereka kitab dari Allah yaitu Al-Quran. Ya, yang mana kitab tersebut musaddiqun lima ma'ahum. Kitab Al-Quran ini tidak menyelisihi Taurat. Ya, Taurat yang aslinya enggak menyelisihi Taurat. Satu nafas dengan Taurat dari segi akidah dan sebagian syariat. Datang nih kitab ini baru nih. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Wa kanu, nah ini. Jadi pertama kenyataannya kitab ini Al-Quran tidak menyelisihi Taurat. Itu satu kenyataan. Oke. Wa kanu min qablu. Mereka orang-orang Yahudi min qablu sebelum, ya ini min kalau diidhafakan jadi min qabli maji'ihi, tapi ini karena kalam Allah kita tetap wa kanu min qablu, yaitu maksudnya min qablu dhammah di sini iwat untuk kalimat maji'ihi, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Mereka orang Yahudi sebelum datangnya Nabi Muhammad yastaftihun yastansirun, mereka mengharap-harapkan kehadiran Nabi Muhammad SAW, mereka mengharapkan kemenangan terhadap alal ladzina kafaru, terhadap orang-orang kafir. Maksudnya apa, ikhwan? Jadi begini. Di Taurat itu tercantum nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi atau rasul akhir zaman, rasul terakhir, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan hadir nanti ada di daerah-daerah yang banyak kebun kurmanya. Ya. Dan orang-orang Yahudi sebelumnya ada di daerah mana? Palestina, Syam. Ya. Setelah diangkatnya Nabi Isa dan sebagian dari mereka, mereka yang telah membunuh Nabi Isa, mereka pun melakukan eksodus namanya. Apa namanya? Eksodus. Ya, pindah besar-besaran ke daerah Madinah dan Khaybar, karena ketika mereka lihat mana sih daerah yang banyak kebun kurmanya? Madinah dan Khaybar. Gitu. Beda kalau Mekah enggak. Mekah enggak banyak kebun-kebunnya. Ya makanya di Mekah enggak ada orang Yahudi. Makanya orang-orang Yahudi dan syariat tentang Yahudi dan ajakan pada Yahudi itu rata-rata surat Madaniyah, bukan Makkiyah. Oke. Okay. Nah, ketika mereka datang ke tanah Arab, ya gersang, ya di Madinah memang banyak kebun-kebunnya. Madinah lebih bagus dari segi pertanian. Ya. Maka lihat penduduk pribumi dari Madinah dan Khaybar. Orang Arab beda suku sama orang Bani Israel. Tapi sebenarnya sepupuan dari segi apa ya, ujung-ujungnya sepupuan Ismail dan Ishak. Nah, satu kakek Ibrahim juga. Ya. Nah, pas dilihat ini kok orang-orang Arab tuh bahlul-bahlul gitu loh. Nyembahnya kok patung dan seterusnya gitu loh. Ya. Jadi orang Yahudi ketika itu lebih afdol dari segi edukasi dan dari segi penyembahan kepada siapa itu lebih mending gitu loh. Enggak sebodoh orang-orang pribumi Arab itu. Ya, nyembah patung ini gimana? Ya. Cuman kan mereka ini orang Yahudi ini apa? Pendatang, gitu kan? Pendatang, imigran, eksodus besar-besaran ketika itu. Untuk mengalahkan pribumi ini nggak bisa, gitu kan? Mengalahkan tuan tanah, gitu loh. Nggak bisa. Pribumi kok, apalagi tradisi mereka kuat. Ya, maka mereka wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka pengen berharap sebagaimana janji dalam Taurat, nanti akan ada rasul terakhir membawa agama Allah Ta'ala, syariat terakhir, dan itu akan menang di dunia ini. Ya. Dan karena janji tersebut, mereka itu mengharapkan rasul ini bakal ada di daerah ini. Ya, nanti bakal apa? Mereka ikuti rasul tersebut, sehingga bisa mengalahkan orang-orang pribumi, gitu ya, begitu. Paham di sini akronologinya gitu ya. Kenapa kok mereka bisa ke Madinah? Kok bisa di Madinah gitu loh? Sebenarnya mereka mengharap kayak gitu. Tapi ingat, mereka mengikuti apa yang ada di Taurat mereka. Ya, mereka menunggu kehadiran Nabi, menunggu kehadiran ulama besar akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Itu untuk apa? Untuk dunia. Nah, itu dia kuncinya, untuk dunia. Nah, gitu kan? Bukan untuk lillahi ta'ala, bukan. Jadi jangan terperdaya dengan, oh mereka itu nunggu-nunggu Nabi terakhir. Iya, mereka nunggu Nabi terakhir. Tapi li ajli dunia murni, khalas. Untuk menguasai Madinah, untuk menguasai tanah Arab, dunia pokoknya, khalas dunia. Itu diantara penyebabnya. Kenapa pas Nabi itu, mereka kan ngira selama ini yang akan lahir dari Nabi itu dari keturunan mereka, Bani Israel, bukan dari orang Arab. Mana mungkin orang Arab di bumi kayak gini, bahlul-bahlul jadi ada Nabi. Padahal sebenarnya inilah keadilan Allah Ta'ala. Orang Yahudi, Bani Israel, memiliki kelebihan dari segi edukasi, bisa baca, bisa nulis. Tapi kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang Arab ketika itu tidak dimiliki orang Yahudi, yaitu apa? Kesastraan Arab. Lebih bagus daripada kesusastraan Ibrani. Enggak bisa dikalahin ketika itu. Ya. Maka kemudian Allah itu strata dari kalangan orang Arab yang tidak pernah mereka sangka-sangkakan. Ngamuk mereka akhirnya. Pertama ngamuk karena ta'asub, fanatisme ras. Ya. Kedua ngamuk karena mereka ya, lah orang yang mereka tadi yang mau ngejajah kaum Arab, kok malah sekarang malah Rasulnya ada di kaum Arab, kebalik gitu loh. Itulah ikhwan. Orang kalau dengan agamanya dia mengharapkan dunia semata, itu nanti jadinya dia menolak kebenaran demi dunianya, demi gengsinya. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita lanjut. Wa kanu min qablu yastaftihun 'ala alladziina kafaru. Mereka mencari kemenangan atas orang-orang kufur, seolah-olah benar pengen menang melawan orang-orang ansurna al-qaumil kafirin, seolah benar gitu loh. Mereka berkata, Allahumma ansurna alaihim, Allahumma ansurna alal qaumil kafirin bin nabiyil mab'utsi akhir az-zaman. Ya Allah, tolonglah kami atas mereka, melawan mereka dengan adanya nabi yang diutus di akhir zaman. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tapi ketika datang kepada mereka seorang rasul yang mereka kenal minal haqqi wa huwa bi'tsatun nabi, ini Muhammad, mereka kenal tanda-tandanya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, Yahudi Nasara, mengenal Muhammad sebagaimana mengenal anak-anak mereka. Dikenal nih, ini dia benar nih rasulnya selama kita tunggu-tunggu nih. Kafaru bih. Mereka malah apa? Kufur. Enggak mau ikutan. Kenapa bisa kufur? Kenapa mereka kufur? Hasadan, hasad. Kenapa bisa hasad, ikhwan? Karena ta'asub. Sebenarnya awalnya karena dunia. Ya. Jadi kebaikan itu bisa dihasati dengan buruk kalau memang tujuannya dunia. Hasad. Dalam ayat lain, hasadan min 'indi anfusihim. Ya. Wa khaufan 'ala riyasah. Dan khawatir akan kekuasaan. Karena ketika diketahui nabi yang dijanjikan oleh Allah malah di ras Arab, mereka khawatir, wah ini kan yang Allah janjikan bakal menang nanti. Nah, kita kalau ya bukan ras kita dong, berarti kita bakal kalah dong gitu. Khawatir mereka akan kekuasaan mereka. Padahal mereka ini orang Yahudi nguasain pun enggak. Ya. Orang-orang Yahudi pun jangankan nguasain, mereka itu berkongsi dengan orang-orang pribumi pun mereka berkhilafiyah. Coba ada suku Aus dan Khazraj. ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, dan ada Bani satu lagi, astagfirullahaladzim, Quraidah. Ya, dua dari kalangan Yahudi, dari ras Yahudi tersebut bersama salah satu Aus atau Khazraj, lupa satunya. Ini sekutu dan sekutu, ya, saling berantem tuh. Ya, tapi nanti akan terjadi kemunafikan gitu apa? Anda pernah ceritain di sini waktu Ramadan kalau nggak salah. Ya, ini kemarin sebelum ini pertemuan sebelum ini waktu Ramadan di ayat ke-85 itu ceritanya lucu mereka itu, masya Allah. kalau misalnya ditawan adalah orang mereka, orang Yahudi, Bani Israel, mereka langsung menebusnya gitu loh. Gitu. Ada kulihal ada di situ di ayat 85. Tapi sudah berlalu. Maka kata Allah, "Fala'natullahi 'alal kafirin." Laknat Allah taala terhadap orang kafir. Makanya Yahudi itu terlaknat. Sampai sekarang. Karena mereka itu tahu kebenaran, mereka ngerti. Tapi justru mereka melawan. Baik, lanjut, fadhol. Wa bihi qala Rabbullah bi'sa mashtarau ba'u bihi anfusahum ay hadduha minas thawab wa ma nakiratun bima'na shay'an tamyizun li fa'ili bi'sa wal makhsusu bidhammi an yakfuru ay kufruhum bima anzalallah minal qur'ani baghyan maf'ulun lah ليكفروا أي حسدا على أن ينزل الله بتخفيف وتشديد من فضله الوحي على من يشاء للرسالة من عباده فباءوا رجعوا بغضب من الله بكفرهم بما أنزل الله وتنكيروا لتعظيم على غضب استحقوه من قبل من قبل بتضييع التوراة والكفر بعيسى وللكافرين عذاب مهين ذو إهانة. Ya, bisa mashtaru. Betapa buruknya yang telah mereka beli, ba'u bihi anfusahum. Ya. Ya, itu maksudnya anfusahum ini hadzaha min ats-tsawab. Betapa jeleknya apa yang telah mereka beli. Bisa juga ishtaro di sini maknanya mereka jual, yaitu bagian-bagian mereka dari pahala akhirat. Yakni mereka membeli dunia dengan pahala akhirat. Itu betapa jeleknya kelakuan mereka. Kemudian kata beliau, wa ma nakiratun bima'na syai'an tamyizul li fa'ili bi'sa wal makhsus bidzam ay yakfuru ay kufruhum. Jadi mereka membeli kekufuran dengan ganjaran akhirat. Nauzubillah min dzalik. Ya, kekufuran terhadap bima anzalallah minal Qur'an. Terhadap yaitu kekufuran terhadap Al-Qur'an. Mereka lebih berpihak kepada kekufuran kepada Al-Qur'an dibandingkan dengan ganjaran akhirat. Baghyan maf'ulun lah. Kenapa kok mereka kufur? Yaitu karena hasadan. Hasad. Iri. Ala an yunazzilallahu bitakhfif wa tashdid. Nah, di sini maksudnya takhfif, yaitu dibacanya baghyan ay yunzilallahu. Kalau tashdid, baghyan ay yunazzilallahu. Yaitu min fadlihi ala man yasha. Yaitu karena mereka ngiri, kok Allah menurunkan keutamaan yaitu wahyu kepada orang yang Allah Ta'ala kehendaki, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Mereka iri, kenapa kok orang Arab yang dapat? Padahal selama ini mereka tuh berharap-harap apa? Orang Yahudi. Coba so, kalau misalnya Al-Quran turunnya pada orang Yahudi, bakal dipolitisir gak? Oh pasti. Habis sudah, enggak ada mukjizat lagi, kelas. Tapi memang Allah Ta'ala Maha mengetahui kok, gitu loh. Antum lihat aja sekarang orang Yahudi sedikit, tapi nyelekitnya kayak gitu. Sekarang kalau misalnya Jerry Mouse, ada dua aja. Satu aja nyusahin. Enggak? Satu aja nyusahin. Ya, tapi Allah Ta'ala Maha mengetahui tentang manusia. Ya. Faba'u raja'u bighadabin min Allah bikufrihim bima anzal. Maka mereka pun pulang dengan kemurkaan dari Allah karena kufurnya mereka. Maksudnya pulang apa, ikhwan? Ibarat orang itu kalau mau mengajukan sesuatu, datang ternyata enggak diterima. Wah, marah dia. Terus pulang dengan dimurkai gitu loh. Pulang lagi mereka, pulang enggak mau menuju tempat yang dia tuju gitu loh. Jadi ba'u artinya raja'u bi ghadabi min Allah bi kufrihim bima anzal wa tankiru li ta'zim. Tankir yaitu nakirah terhadap lafal ghadab. Karena ghadabnya Allah Ta'ala itu besar. Bi ghadabin 'ala ghadab istahaqquhu min qablu bi tadhi'i tawrati wal kufri bi Isa. Jadi makin meningkat kemurkaan Allah pada orang-orang Yahudi karena sebelumnya itu tingkah mereka juga buruk sekali terhadap agama Allah. Yaitu apa? Menyia-nyiakan Taurat. Mereka punya kitab, iya, tapi mereka sia-siakan dengan apa? Tidak diamalkan. Bahkan ulama-ulama mereka menyelewengkan lafal-lafal Taurat. Ditambah lagi kufurnya mereka terhadap Nabi Isa, bahkan mereka mengejar Nabi Isa untuk membunuh Nabi Isa, bahkan kemudian mereka merasa atau mengklaim telah membunuhnya alaihi salatu wassalam. Maka makin parah, makin besar kemurkaan Allah pada mereka. Walil kafirina adzabun muhin. Nah, kemudian Allah kumpulkan seluruh orang-orang kafir memiliki azab yang muhin, dzu ihanah, yaitu menghinakan. Iya. Baik, lanjut terakhir. Wa bi qala rahimahullah wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah al-Qur'an wa ghayruhu qalu nu'minu bima unzila 'alaina ay at-Taurah. Qala ta'ala wa yakfurun الواو للحال بما وراءه سواءه أو بعده من القرآن وهو الحق حال مصدق سواه تدي أبا سواه أفضل أحسن الله إليك بما وراءه سواه أو بعده من القرآن وهو الحق حال مصدق مصدق حال ثانية مؤكدة مؤكدة مؤكدة boleh مؤكدة طيب مؤكدة حال ثانية مؤكدة لما معهم كل لهم فلما تقتلون أي قتلتم أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين بالتوراة وقد نهيتم فيها عن قتلهم والخطاب للموجودين من زمن نبينا تؤمن جدا من طيب من زمن نبينا بما فعل آباؤهم لرضاهم به طيب قال الله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا lihat sombongnya ketika dikatakan kepada mereka wahai orang-orang Yahudi Bani Israel berimanlah kalian terhadap apa yang Allah turunkan itu Al-Qur'an dan seluruh dari apa yang Allah syariatkan. Berimanlah. Mereka bilang, qalu nu'minu bima unzila 'alaina. Kami cuma mau beriman kepada yang diturunkan kepada kami yaitu Taurat. Faham enggak maksud di sini? Anda enggak kerasa kesombongan itu? Nah, cukup Taurat aja deh. Padahal mereka sendiri emang beriman kepada Taurat. Enggak. Ibaratnya enggak ada kalau antum menemu orang nih, orang bokek kere gitu loh. Kasih dulu. Kasih. Ya Fadul buat anak-anak paham antum Masya Allah, antum butuh entau. Enggak. Apa yang di rumah udah cukup kok. Padahal enggak ada apa-apa. Belagu. Dan dia butuh, istri ngerong-rong terus gitu loh. Ya, bukan karena menjaga Iva, bukan karena pengen gengsi aja, masa saya dikasih enak aja, kayak nggak punya duit aja saya, padahal emang nggak punya duit, ya kan? Konyol kan? Iya, padahal dia juga lapar gitu loh, tapi karena saking gengsinya gitu, lah terus malah ngapa? Apa yang dilakukan? Malah nyolong, kan kebalik gitu loh, ada yang halal dia malah nyari yang haram demi gengsi gitu loh, ya, taib. Qalu نؤمن بما أنزل علينا أي التوراة قال تعالى ويكفرون بما وراءه. Mereka malah justru kufur sebenarnya. Kufur bima wara'ahu, terhadap apa yang ada di belakangnya. Ya, bima wara' al-Qur'an. Ya, selain Al-Qur'an, mereka itu kufur. Padahal mereka itu kufur pada kepada sebelum Al-Qur'an. Ya. Baik, maksudnya siwahu di sini bima wara'ahu, yaitu bima wara'a at-Taurat maksudnya. Ya, bima wara'a at-Taurat. Yaitu mereka kufur terhadap wara'a, yaitu siwa Taurat, selain Taurat atau setelah Taurat, yaitu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini ibaratnya wara'a at-Taurat, di belakang Taurat, karena Taurat lebih dulu datang, diturunkan. Wa huwa al-haqqu, padahal huwa di sini kembali ke Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah hak. Musaddiqa, membenarkan lima ma'ahum, apa yang ada pada mereka dari Taurat. Sebenarnya Al-Quran dengan Taurat itu sama-sama kitabullah, dan Al-Quran melengkapi dan juga membenarkan Taurat. Tapi mereka gak mau ikut, karena apa? Mereka tahu konsekuensi kalau kami ikut dengan Taurat, otomatis kami harus mengakui orang Arab. Ya, ya. Kami harus mengakui orang Arab, dan ya otomatis ya bangsa kami, Yahudi ini, Bani Israel, yang enggak terangkat lagi dong. Gitu loh. Ya, menjadi manut sama orang Arab. Jadi karakter mereka sampai sekarang kayak gitu ya, kan? Sampai sekarang. Ya. Orang Yahudi sekarang memerangi Arab atau Islam sebenarnya, kan? Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Memerangi Arab karena hasad, memerangi Islam karena memang dari dulunya kufur gitu loh. Ya, jadi orang Yahudi memerangi Arab karena apa? Hasad. Hasad murni. Memerangi Islam karena apa? Karena memang mentalnya kufur dari dulu. Gitu. Baru Allah, kalau Allah berhidayah, baru mereka menjadi muslim. Enggak ada yang Allah berhidayah dari orang Yahudi tetap Yahudi, enggak ada, enggak ada. Karena jelek banget mereka itu. Jelek sekali, seburuk-buruk orang. Antum kalau ngeliat orang Yahudi, penampilan ulama Yahudi gimana coba? Ah, pakai topi kan biasanya, topi, terus pakai kurta, bukan kurta, apa namanya, baju yang long long dress itu, ya, terus dikepang, ya enggak? Ah, pengen suatu saat anak ketemu, anak tarik kepangnya di belakang gitu, kayak pengen banget. Ah, main kuda, tarik kepangnya gitu, pengen banget. Kadang jenggotnya di pelintir gini, dipilin-pilin di kepang juga jenggotnya, pengen apaan kayak gitu, ya. Dan mereka adalah orang yang paling pengecut sedunia. Ah, lebih pengecut dari jin. Lebih pengecut, pengecut sekali. Kecuali kalau mereka rame-rame dan bawa senjata baru. Itu pun juga kalau kita gertak, insya Allah mereka ketakutan. Insya Allah. Ya, itu sudah Allah janjikan kok. Udah dilihat di surat Al-Hasyr. Ya, lihat di surat Al-Hasyr. Baik, lanjut. Mereka mengklaim kami cukup beriman kepada Taurat. Padahal kata Allah, enggak, mereka itu enggak beriman kepada Taurat. Enggak beriman kepada Taurat, enggak kepada Al-Qur'an. Maka Allah tanya, "Falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin?" Katanya, kalian beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Tapi kenapa kalian kok membunuh nabi-nabi Allah sebelumnya, sebelum ini? Kalau emang kalian beriman kepada Taurat, kok kalian membunuh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad? Wa qad nuhitum fiha an qatlihim, padahal dalam Taurat kalian telah dilarang untuk membunuh para nabi, tapi kalian bunuh. Lihat, ada enggak orang sejahat apapun, enggak ada yang ngebunuh ustaz. Kalaupun ada yang mungkin mukul ustaz, paling ujung-ujungnya orang gila. Ya kan? Imam lagi salat, ya, tiba-tiba ada orang datang terus digaplokin imamnya. Ujung-ujungnya orang gila. Bukan Bani Israel dia, bukan. Ya. Tapi ini sampai membunuh dengan cara mutilasi Rasul yang dibunuh. Bayangin. Ya. Antum melihat penentangan terhadap dakwah bagi orang-orang musyrikin atau anak buahnya Cikidul misalnya. Enggak ada yang sampai taraf membunuh dai gitu, enggak ada. Minimal santet lah, minimal. tapi itu kan enggak membunuh langsung kan? Enggak membunuh langsung. Minimal santet lah. Itu enggak usah dilari. Iya. Killing me softly gitu. Ya, tapi enggak ada yang sampai ini Yahudi doang kayak gini kelakuannya, ikhwan. Lah Yahudi doang. Ada memang orang-orang Taif ya, waktu Nabi SAW dakwah ke Taif kan dilemparin beliau kan sampai berdarah kakinya. Tapi itu karena mereka enggak paham. Dan karena mereka dihasut, bukan karena hasad, bukan. Orang Taif itu mereka masih polos dengan kearabannya, kemusyrikannya. Dan awalnya pemuka-pemuka Taif itu pun tadi menerima loh. Tamu-tamu mas apa ini punya nasab bagus di Mekah gitu kan. Tapi karena ada bisikan mulainya. Oh, ini hati-hati nih Muhammad datang kemari nanti pengen ngerebut kalian dari tahta kalian. Wah, marah mereka akhirnya terhasut gitu. Lihat. Itu karena enggak ngerti. Tapi kalau orang Yahudi Bani Israel, Yahudinya Bani Israel, mereka membunuh para nabi padahal mereka ngerti ini Rasul. Ngertiin Rasul. Apakah ketika mereka mengejar Nabi Isa alaihissalam, mereka enggak tahu itu Rasul? Mereka tahu itu Rasul. Tahu. Masya Allah, betapa jeleknya mereka. Maka kalau ada sekarang dari orang Muslim yang membela negara Zionis, ana khawatir itu keluar dari Islam. Ana khawatirnya gitu. Ana khawatirnya gitu. Ana enggak mengatakan fulan kafir langsung, enggak. Tapi khawatir orang ini sudah murtad. Khawatir aja. Karena di kalbunya berarti ada apa? Ada sisi anti Al-Quran, anti terhadap ayat-ayat ini. Anti. Ya. Maka kenapa kalian kok membunuh nabi-nabi Allah sebelumnya kalau kalian beriman? Padahal sudah ada dalam Taurat dicatat jangan bunuh para nabi. Wal khitabul lil mawjudina fi zamani nabiyina bima fa'ala abahum li ridahum bih. Kenapa kok di sini nih pertanyaannya, ikhwan? Ketika di zaman Nabi SAW, apakah orang-orang Yahudi ketika itu membunuh para nabi? Enggak, mereka orang-orang Yahudi di zaman itu, di zaman Nabi SAW, generasi zaman Nabi. Yang membunuh Nabi Isa generasi zamannya Nabi Isa, yang membunuh Nabi Zakaria generasi zaman ketika itu. Artinya berapa ratus tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa kok khitabnya Allah menyasarkan kalian seolah-olah yang melakukannya adalah orang-orang Yahudi di zaman Nabi. Ibaratnya kalau sekarang nih kita ketemu orang dari negeri Zionis itu, Yahudi dia. Kita bilang, kenapa kalian kok membunuh Nabi Yahya dan Nabi Zakaria? Boleh gak kita ngomong kayak gitu? Boleh. Padahal secara langsung hakikat, bukan mereka secara zat yang membunuhnya kan? Tapi siapa? Nenek moyang mereka kan? Oke, nenek moyang mereka. Tapi boleh gak kita nisbat? Boleh. Karena apa? Karena liridhohum bih. Karena mereka ridho. Generasi sekarang tetap ridho nabi-nabi dibunuh. Orang Yahudi sekarang, banyak dari mereka mengklaim bahwasanya mereka lah yang telah membunuh Yesus. Ya. Gitu. Mereka ridho dengan itu. Maka barang siapa ridho, kita nisbatkan juga dia kepadanya. Iya, begitu. Wallahu ta'ala alam. Itu maksudnya. Wal khitabu lil mawjudina fi zamani nabiyina. Khitabnya ada pada orang-orang di zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi pelakunya siapa? Nenek moyang mereka. Tapi kenapa mereka kok yang disasarkan? Karena ridhonya mereka terhadap apa kelakuan nenek moyang mereka. Begitu. Wallahu alam. Beberapa hari yang lalu ada statement seorang ustaz katanya Yahudi Orthodox itu sama kayak Salafi. Apa benar itu? Dari segi apanya dulu nih? Penampilan. Kalau dimaksudkan di sini bahwasanya Yahudi Ortodoks ini mirip dengan sunnah Nabi SAW dalam artian kita enggak usah ikutin sunnah Nabi karena mirip Yahudi, maka ini melecehkan Nabi SAW dan syariatnya. Kalau itu maksudnya, anda pikir bukan itu maksudnya? Bukan itu maksudnya bukan itu. Mungkin maksudnya hanya statement atau khabar saja misalnya. Tapi kalau khabar aja mengabarkan bahwasanya ustaz ini yang ngomong penampilannya Salafi bukan apa? Nah, kalau ini berarti bukan khabar, kayaknya pengen menyudutkan. Ya, bahwasanya penampilan orang-orang Salafi itu kayak orang-orang Yahudi dengan jenggotnya dan seterusnya. Ini kalimat zahirnya kufur. Kalau misalnya ini kalimat kita lihat konteks orang juganya. Zahirnya kalimat kufur. Ya, zahirnya kalimat karena berjenggot dan seterusnya itu kayak orang Yahudi gitu loh, kayak orang kafir. Ya, mereka misalnya Nabi SAW mengatakan pelihara jenggot. Antum terus bilang, wah itu kayak orang kafir. Ini berarti kan menentang Nabi SAW. I'rad namanya. Ini dikhawatirkan kufur kalau emang maksudnya begitu. Tapi kalau ustaz ini memang jahil, artinya jahil karena emang ajarannya dari dulunya kayak gitu, maksudnya enggak, jenggot itu enggak wajib dan seterusnya, maka ini orang minimal fasik atau zalim. Tapi tetap zahir kalimatnya kalimat kufur. Enggak boleh mengatakan, enggak boleh mengkomparisikan orang saleh yang berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW dengan orang-orang kafir seperti Yahudi, enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Hatta bukan Yahudi misalnya, ada yang jenggotan nih. Kemudian orang muslim jenggotan, salafi sunnah. Kemudian ada anak metal dari barat, kafir. Jenggotan kayak anak metal aja. Ini enggak boleh, enggak boleh mengkomparasikan kayak gitu. Enggak boleh. Karena mentasbihkan apa yang sudah berlaku di sunnah itu seperti orang kafir. Padahal orang kafir itu melakukan bukan karena sunnah, karena gaya mereka, memang style mereka. Ya, jadi enggak boleh ngomong kayak gitu. Cuman ya zahirnya kufur, tetapi ya hendaknya orang itu berhati-hati dalam. Tapi anda pikir kalau melihat kalau pendidikannya memang dari kalangan hijau misalnya, memang jangan kayak gitu. Dia memang jahil, enggak ngerti. Mantan salafi. Hah? Mantan salafi. Mantan salafi. Iya, katanya gitu. Enggak ada dari dulu sampai dari zaman kapan sampai sekarang. Yang mengklaim mantan salafi itu enggak jelas apa seberapa salafinya dia dulu, enggak jelas. Enggak ada kejelasan mantan salafi, enggak ada kejelasan. Emang dulu ngaji di mana gitu loh, mantan salafi. Emang dulu salafinya seberapa? Salafi mana dulu? Salafi Mesir. Kayak gimana salafi Mesir, kayak gimana gitu loh. Ya. Hanya kalau salat segera bukan ceramah, sarung. Ntar kalau misalnya ada anak pang pakai celana pensil, tahu nggak celana pensil antum? Celana yang makin mengerucut gitu. Iya. Ih, cingkrang kayak anak pang aja gitu pakai celana pensil. Ayo, mau gimana? Nggak boleh ngomong kayak gitu. Syariat, gaya beda lagi. Nggak usah disamain. Gitu kan? Ah. Ntar misalnya ada ikhwan misalnya, walaupun ini anda lebih condong ini bukan sunnah sebenarnya, pakai jubah kayak Miftah kemarin kan. Oh, kayak perempuan aja kayak pakai daster. Nah ya coba, apa nggak usah diomongin apaan sama-sama pakai ini kan. Mungkin bagi Miftah misalnya yang pakai jubah, mungkin maksudnya pengen ikutin Rasulullah SAW misalnya, ngapain pakai daster aja kayak perempuan, nggak boleh menyindir perempuan. Loh, gimana antum nggak nyambung gitu. Ya, jadi yang mantan salafi itu nggak tahu, mungkin sakit hati dengan mantannya atau gimana, kok bisa kayak gitu. Tapi lagi berarti insya Allah Allah Ta'ala akan jaga ahlus sunnah, insya Allah. Enggak, iya, tapi insya Allah Allah jaga. Allah percaya sama Allah. Orang kalau misal udah dapat hidayah menuju sunnah itu susah, nggak mungkin dia keluar dari sunnah. Baik, kita tutup aja lah ini, nanti aja deh ini kapan-kapan aja secara kuaid arba, kita cukup sampai sini aja, soalnya ada kondangan nanti. Syarah Qaid Arba yang waktu itu. Ya. Tadinya kan satu doang nih. Iya. Iya. Emang kayak gitu, emang alu itu emang kayak gitu. Tayyib, tutup majlisnya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.